hamba di sana. Kini cintamu ada di sini. Terimalah aku mengganti impianmu yang hilang. Kau cinta, mengapa kau buang mawar itu? Mawar yang kau berikan sebagai tanda cintaku kepada dirimu. Kalau memang kau sayang, mengapa kau tinggalkan diriku? Pedihnya, oh pedihnya, rasa menyayat kalbu, kejamnya dirimu. Kau datang lagi padaku, bersandiwara di depanku. Tak ingin kau dustai diriku. Untuk yang kedua kali, kau datang lagi. Namun ku maafkan dirimu, tapi bukan untuk kembali. Maafkanlah sayang, padaku. Hatiku tertutup sudah, namun ku maafkan dirimu. Tapi bukan untuk kembali, namun ku maafkan dirimu. Tapi bukan untuk kembali. Thank you.

cari dalam wajah perempuan sebuah intan yang hilang. Ketika kupus bunyo memutus peluh, lukanya tersandang jatuh lumpuh. Atap-atap luka di langit hari melelehkan anak kebinasaan. Ketika kupus bunyo memutus peluh, lukanya tersandang jatuh lumpuh. Atap-atap luka di langit hari melelehkan anak kebinasaan, melelehkan anak kebinasaan. Kemana lagi akan kususuri? Beribu sudah terkubur jarak, namun tirai sepi yang terbuai lagu kering bertiup sunyi. Matahari terbaring, ku lepaskan segala beban. Ku cari dalam wajah perempuan sebuah intan yang hilang. Ketika kupus bunyo memutus peluh, lukanya tersandang jatuh lumpuh. Atap-atap luka di langit hari melelehkan anak kebinasaan. Ketika pupus bunyo memutus peluh, lukanya tersandang jatuh lumpuh. Atap-atap luka di langit hari melelehkan anak kebinasaan, melelehkan nana kebinasaan. Saat ku terpaku mengenangkan nasib diri yang tiada arti, tak pernah ku nikmati megahnya dunia, bahkan ku tak pernah tahu cantiknya raut wajahmu. Duhai kekasih,

kembang itu di sisimu. Agar malam ini kita mimpi bersama. Esok malam kita jumpa di sini. Akan ku bisikan dan ku kecup keningmu. Engkau berlari, aku mengejar. Dalam samar engkau datang dan menghilang. Kembang merah dan ku berikan, kau biarkan tangan tersentuh dan kau genggam. Bila engkau tidur, letakkanlah kembang itu di sisimu. Agar malam ini kita mimpi bersama. Seandainya malam ini engkau di sini, manalah mungkin ku rasakan sepinya hati. Lilin kecil di depan mataku jadi saksi kita setahun sekali sebagai ikatan cinta. 3 tahun sudah bersemi abadi. Malam yang pernah kita janjikan lagi menyaksikan kita. Lilin putih yang engkau pinta tinggal kenangan. Malam ini berpergian menghadap Tuhanmu, bagaikan aku tak percaya. Lilin putih, aku tak sanggup lagi memandangmu. Musik.